Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita telah membaca keterangan dari penulis rahimahullah yang menjelaskan tentang Islamu Umar radhiyallahu taala anhu. Kisah masuk Islamnya sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa arwah. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala himayatu Abi Talib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penjagaan Abu Talib untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatazayadu amruhu wa yaqwa ورأوا ما صنع أبو طالب به. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwasanya urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam semakin besar dan semakin kuat, mereka juga melihat bagaimanakah Abu Talib melindungi beliau sallallahu alaihi wasallam. Masyau ilaihi bi Umarah ibn al-Walid. Mereka pun datang menemui Abu Talib dipimpin oleh Umarah ibn al-Walid. Faqalu, mereka pun berkata, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, hadza anhadu fatan fi Quraisy. Kami membawa pemuda yang paling kuat di kalangan orang Quraisy. Wa ajmaluhu, pemuda yang paling tampan. Fahudhu, ambil, rawatlah dia. Wadfa' ilayna hadha alladhi khalafa dinak wa dina abaik fanaqtuluh. Namun serahkan kepada kami keponakanmu yang telah menyelisihi agamamu, agama nenek moyangmu, kami akan menghabisinya. فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ. Kita ganti posisi satu orang dengan orang yang lain. Ini permintaan dan tawaran orang Quraisy. Ini tawaran-tawaran gila ya ikhwah. Karena memandang mereka sudah mentok, sudah pol, berbagai bentuk cara sudah tidak tembus. Mereka juga bingung harus berbuat apa. Karena Abu Talib satu sisi adalah tokoh mereka, pemimpin mereka, masih di atas agama mereka. Tapi sisi yang lain, tidak ada satupun cara mereka yang berhasil untuk membuat dakwah itu berhenti, untuk membuat Rasul itu berhenti dari dakwah. Mulai dari siksaan, mulai dari ejekan, mulai dari ancaman, gangguan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang berhasil. Akhirnya mereka kalut, sumpek, mentok, muncullah ide-ide yang di luar nalar. Datang kepada Abu Thalib, ngasih tawaran. Bayangan mereka, Abu Thalib itu menjaga Rasul, membela beliau, karena beliau itu cerdas, tampan, pinter, dan lain sebagainya. Mereka membawa pemuda Quraisy yang mungkin usianya di bawah Rasul, memberikan tawaran kepada Abu Thalib, disuruh rawat. Ini kami membawa pemuda dari Quraisy, pemuda yang paling tampan, paling kuat, paling cerdas, paling pinter, bisa menggantikan posisi keponakanmu. Kini saja kita barter, keponakanmu bawa sini, ini pemuda rawatan, insya Allah bisa menggantikan posisinya. Rajul bi rajul. Faqala, Abu Thalib spontan marah. Bisama tasumunani, alangkah jeleknya tawaran yang engkau berikan kepadaku. Tu'tuni ibnakum urabbihi lakum, bahutikum ibni taktuluna. Kok bisa kalian berikan kepadaku anak kalian, saya disuruh ngerawat, sementara keponakan saya tak berikan kepada kalian untuk dibunuh? Ini tawaran apa ini ya? Kok bisa sampai kayak gini? Ponakan saya tak kasihkan kamu dibunuh, orangmu dikasihkan saya suruh ngerawat. Model macam apa tawaran kayak gini ini? Faqala al-Mut'im ibn Adi ibn Naufal. Maka Mut'im bin Adi bin Naufal berkata, ya Abu Thalib, qad ansafaka qaumuk. Ya Abu Thalib, kaummu itu sudah adil. Ya. Wis adil itu sudah. Ponakanmu itu ganggu aja terus. Hah? Sukanya mencela, menghina, enggak berhenti-henti. Iki wis mentok ya Abu Thalib. Iki wis bener ini. Ya, kalau kamu gandoli keponakanmu karena kecerdasan dia, ketampanan dia, kekuatan dia, jangan khawatir, tak siapkan yang lebih daripada itu. Wajahadu ala takhallus minka bi kulli tariq. Kaummu itu sudah berupaya, berbagai macam cara diupayakan agar bisa selamat, tidak berhadapan dengan kamu. Iki sontok Abu Thalib, ya. Tawaran kayak gini ini memang gila ini tawaran ini. Coba wis mentok kitanya ini sudah. Enggak ada cara lain ya apa cara menghadapi kamu ini. Satu sisi kami menghormati dirimu. Tapi sisi yang lain keponakanmu itu enggak berhenti-berhenti. Wis caranya gini aja sudah. Sudah adil sudah. Qala Abu Thalib mengatakan, "Wallahi ma ansaftumuni." Demi Allah, kalian enggak adil sama sekali kepada saya. Walakinnaka ajma'ta ala khizlani, kalian justru sebaliknya sepakat untuk memperdaya dan menipu saya. Fasna'ma badalak, terserah kalian mau ngapain ya. Tidak dikasihkan Rasul ya. Bayangannya Abu Thalib iki wong iki piye to, ponakan saya ya, kasihan yatim sejak kecil dibawa mau dibunuh. Wah gak bener ini kaumnya saya ini, ndak iso ya. Kalau kamu mau bawa pemuda koyok piye modele terserah ya, saya tidak peduli ya, bawaan balik itu orang ya, ini ponakan saya tak jaga amanah dari leluhur, lah kok malah diambil mau dibunuh. Tak kena kamu ini ya, kamu bukan mau adil sama saya, kamu mau nipu saya. Wa qala asrafu makkah li Abi Thalib, akhirnya para tokoh-tokoh Mekah pun datang kepada Abu Thalib. Imma an tukhalliya bainana wa bainahu fanakfiyaka fa innaka ala misli ma nahnu alayh aw ijma' li harbina فَإِنَّ لَسْنَا بِتَارِكَ بْنِ أَخِيكَ عَلَى هَذَا حَتَّى نُهْلِكَهُ أَوْ يَكُفَ عَنَّا. Ya Abu Talib, pilih. Kamu biarkan kami untuk menangkap keponakanmu. Kami yang akan urus. Karena kami masih menghormati dirimu. Kamu masih di atas agama kami. Atau kita perang saja. Kami tidak akan membiarkan keponakanmu melakukan hal-hal seperti itu. Sampai kami menghabisi nyawanya. Atau dia diam. Tidak melanjutkan dakwahnya. Faqad talabna takhallusna min harbika bi kulli ma nadhunnu annahu yukhallis. Kami ini sudah berusaha gimana caranya untuk tidak berhadapan dengan dirimu. Yang kami anggap mungkin bisa dikompromikan. Tapi ternyata tidak iso. Tidak ada jalan kecuali kami harus menghadapi kamu, Abu Talib. Pilih sekarang sudah. Pilih ponaanmu, apa kita perang. فبعث أبو طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له. Mendengarkan omongan dari para tokoh-tokoh ini, Abu Talib mulai berpikir dan mempertimbangkan. Akhirnya dia pun mengirim utusan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bana akhi, wahai putra saudaraku, inna qaumaka ja'uni, kaummu tadi telah mendatangi saya. Wa qalu kada wa kada, mereka menawarkan ini dan itu. Ini para tokoh sudah datang ini, ngasih pilihan yang berat buat saya. Fa'abqi 'alayya wa 'ala nafsik. Tolonglah, biarkan diriku dan dirimu tenang. Wa la tuhammilni ma la utiqu ana wa la ant. Jangan mempersusah diriku pada keadaan yang saya tidak mampu dan kamu juga tidak mampu menghadapinya. Fakfuf an qaumik ma yakrahuna min qaulik. Tolong, sudah. Jangan lanjut dakwah. Dakwahmu itu membuat kaummu itu terganggu. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan pamannya. Wallahi la wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw uhlika fi talabi. Wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan meninggalkan perkara ini. Imma Allah menampakkan agamanya, atau aku terbunuh dalam memperjuangkan agamanya. Abu Talib pun sadar, wes, memang gigih ponaan saya ini. Mau diapakno ya wis tetap berarti. Maka tidak ada cara kecuali melindungi keponakan saya. Faqala imdi ala amrik fa wallahi la uslimaka abada. Abu Talib mengatakan, lanjutkan ya, perjuanganmu lanjutkan. Saya ndak, demi Allah saya ndak akan menyerah untuk melindungimu sama sekali. Sudah. Wis, berarti sekarang urusannya semakin tajam. Abu Talib sadar betul pilihannya. Wah, ponaanku gak gelem iki. Teguh malah. Ya sudah, bagaimana? Kita lindungi. Karena memang keponakan saya ini bukan orang sembarangan. Meskipun saya tidak bisa menerima agamanya, tapi saya harus melindunginya. Ya, lanjutkan. Lanjutkan, Lih. Saya akan melindungi kamu. Saya tidak akan menyerah. Wada'a Abu Talib aqaribahu ila nusratihi. Abu Talib pun mulai mengumpulkan keluarga besarnya, meminta mereka untuk membela Rasul. Fa'ajabahu Banu Hashim wa Banul Muttalib. Maka Bani Hashim dan Bani Muttalib semuanya sepakat untuk menuruti keinginan Abu Talib. Sudah, tidak masalah. Kita juga siap untuk melindungi Muhammad. Ghaira Abi Lahab, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab ikut, tidak mau. Ngamuk-ngamuk dianya. Bos, gak isok. Masa saya melindungi orang kayak gini? Ini sudah keterlaluan. Saya tidak mau melindungi dia. Pergi dia dari rapat. Tidak mau ikut. Waqala Abu Talib. Abu Talib pun mengatakan, Wallahi la yasilu ilaika bijami'ihim hatta uwassada fit turabi dafina. Demi Allah, mereka meskipun dengan segenap kekuatannya tidak akan mampu untuk mencelakai dirimu. Hingga aku terbaring di bawah tanah terkubur di dalamnya. Fasda' bi amrik ma 'alaika ghadabah wa abshir wa qarrab dhaaka minka 'uyuna. Lanjutkan perjuanganmu. Tidak ada kerendahan untuk dirimu dan bergembiralah dengan sesuatu yang membuat engkau senang. Wa da'awtani wa 'araftu annaka nasihi wa laqad sadaqta wa kunta thamma amina. Engkau telah mengajakku dan aku mengetahui akan kebenaran dirimu. Engkau benar, engkau jujur, dan engkau adalah orang yang terpercaya. Wa aradta dinan qad araftu bi annahu min khairi adyanil bariyati dina. Engkau sampaikan agama yang aku tahu itu adalah agama yang paling baik. Laulal malamatu aw hidaru masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Seandainya bukan karena celaan, bukan karena ejekan kaummu, engkau akan mendapati aku lapang dada untuk menerima agamamu. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah, hisaru bani Hashim fi syi'b. Pemblokiran komunikasi bani Hashim di sebuah lembah. ولما اجتمعوا مؤمنهم وكافرهم على منع رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعت قريش. Ketika mereka Bani Hashim dan Bani Muttalib yang beriman atau yang tidak beriman sepakat untuk membela Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Quraisy pun berkumpul. فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَىٰ أَلَّا يُجَالِسُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ وَلَا يَدْخُلُوا بُيُوتَهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْقَتْلِ. Mereka pun sepakat tidak akan duduk bermajelis dengan mereka. Tidak akan melakukan transaksi jual-beli dengan mereka. Tidak akan masuk ke dalam rumah mereka hingga mereka menyerahkan Rasulullah SAW untuk dieksekusi. وكتبوا بذلك صحيفة فيها عهود ومواثيق ألا يقبلوا من بني هاشم الصلح أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يسلموه للقتل. Mereka pun menulis dalam sebuah lembaran yang di dalamnya terdapat perjanjian dan ikatan-ikatan. Mereka tidak akan menerima sulh dari bani Hashim sedikitpun, dan mereka tidak akan merasa kasihan dengan mereka hingga mereka menyerahkan Muhammad untuk dibunuh. Tayyib, ini perjanjian orang-orang Quraisy untuk memboikot Bani Hashim. Fa amarahum Abu Talib ayadkhulu syi'bahu. Abu Talib pun memerintahkan mereka semua untuk berkumpul di tempatnya. فَلَبِثُوا فِيهِ ثَلَاثَ سِنِينَ. Mereka pun tinggal di sana selama 3 tahun. Ini ada sebuah tempat semacam kayak lembah atau bukit kecil. Mereka dikumpulkan semua di situ. Ya, karena memang mereka sedang diboikot, diblokir semua aksesnya. Biar tidak semakin parah, mereka dikumpulkan jadi satu. 3 tahun lamanya. Washtadda alaihimul bala, kondisi semakin payah, semakin sulit. Wa qata'u anhumul aswaq, pasar-pasar pun diblokir, mereka tidak bisa memasukinya. Fala yatrukuna ta'aman yadkhulu Makkah wala bai'an illa badaru fashtarahu wa mana'ahu ay yasira shay'un minhu ila bani Hashim. Mereka tidak meninggalkan makanan yang masuk ke dalam Mekah atau perdagangan, melainkan mereka bersegera untuk membelinya dan memblokir. Jangan sampai ada yang dibeli atau sampai kepada Bani Hasyim. Ya, ini kondisi betul-betul sangat sulit. Mereka datang ke pasar, enggak ada yang mau jual barangnya. Bani Hasyim mau beli, enggak boleh. Ada barang datang dari luar Mekah, masuk ke Mekah, langsung diambil alih oleh orang Quraisy, langsung dibeli sama mereka, dan diblokir. Enggak boleh diambil atau dibeli oleh orang-orang Bani Hasyim. Kalaupun mereka mau membeli, harus menggunakan atau harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Harga yang di luar akal, di luar nalar. Ini berapa? Biasanya roti untuk makan cuma berapa real? 1 real sudah dapat, 2 real sudah dapat. Ini dijual dengan harga sampai 100, bahkan sampai 1000 real. 1 potong roti. Ya, betul-betul dibuat kacau ekonominya. Hatta kana tusma'u aswatu nisa'ihim yatabaghawun min wara'i syi'bi min al-ju'. Hingga terdengar rintihan perempuan-perempuan mereka karena lapar yang sangat. Malam hari anak-anak pada nangis, ya, karu-karuan. Washtaddu 'ala man aslama mimman lam yadkhul asy'ba fa awthaquhum wa 'azmatil fitnah wa zulzilu zilzalan syadida. Mereka pun semakin keras siksaannya terhadap kaum muslimin yang tidak masuk dalam wilayahnya Abu Thalib. Mereka semua diikat, ya, tidak dikasih makan, diikat, dicambuk, dipukul, ya. Dan fitnah semakin besar, mereka pun digoncang dengan kondisi yang sangat payah. Wa kana Abu Thalib idza akhadha an-nas mabaja'ahum amara Rasulullah SAW an yaj'a 'ala firashi hatta yara dhalik man arada ghiyalahu. Abu Thalib memiliki siasat untuk melindungi Rasul. Kalau sudah malam, orang-orang sudah pada tidur, Abu Thalib meminta Rasul untuk tidur di atas karpet yang dipakai oleh Abu Thalib. Hingga Abu Thalib bisa melihat siapa yang berani menyusup untuk membunuh Abu Thalib atau Rasul. Fa'idha naman nasu amara ahada bani au ikhwani au bani ammi fattaja'ala firasi Rasulullah SAW. Dan kalau orang-orang sudah pada tidur, Abu Thalib meminta salah satu dari anaknya atau saudaranya atau dari anak-anak pamannya untuk tidur di atas karpetnya Rasul. Wa amarahu ayatiya ahada furushihim, dan meminta Rasul untuk tidur di salah satu dari tempat mereka. Ya, ini digilir, ya ikhwah. Ya, di rolling. Kayak tidurnya antum kan di rolling, ya toh, disakan di masjid, kelas, pokoknya di rolling. Nah, kalau Abu Thalib biar mengecoh musuh, jadi malam ini tidur di tempatnya Abu Thalib, besok di sepupunya, besok di mana, pokoknya di rolling. Dan siaga betul 24 jam untuk menjaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi subhanallah, Abu Thalib tidak mau menerima Islam. Perjuangan yang betul-betul besar, jasa yang begitu besar. Tapi subhanallah, belum bisa mengetuk hatinya Abu Thalib. Belum bisa membuka hatinya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya subhanallah, hidayah mahal, ya ikhwah. Hidayah mahal. Ini perjuangan enggak main-main ini. Dengan nyawa, kedudukan, semuanya. Bahkan rela sama Rasul diblokir, diboikot 3 tahun. Ini Abu Thalib sepuh, ini tua, ya ikhwah. Dah tua renta dia ini. Tapi betul-betul masih semangat untuk menjaga Rasul. Apapun kondisinya. Tapi subhanallah. Kalau memang Allah sudah tidak menghendaki keimanan, gak ada satupun yang bisa membuatnya beriman. Hatta Rasul sekalipun tidak akan bisa mengetuk hatinya. Ya subhanallah. Alhamdulillah ya alal iman. Alhamdulillah ya alal Islam. Kemudian beliau menyebutkan qasidah lamiyahnya Abu Thalib. Panjang ya ikhwah. Antum baca sendiri, antum artikan sendiri. Nah, wa fi dhalika amila Abu Thalib qasidatahu lamiyah al-masyhurah allati qala fiha, dan Abu Thalib pun mengucapkan qasidah lamiyah yang masyhur tentang masa-masa pemboikotan. Wacan dhewe ya, ya. Tuwo panjang ya, ikhwah. Barakallahu fiik. Ana jujur enggak begitu hobi syair sebenarnya ana itu, ya. Ngelihat wah kok panjang tenang gini. Kalau dikit-dikit mungkin lah, panjang ya akhir. Biar santri-santri saya yang membaca dan mengartikan. Banyak senior antum para Kesmudin 1, 2, 3 itu alfiah sudah di luar kepala. Antum bisa tanya langsung kepada beliau-beliaunya, para ahli nahwu dan ahli lughah. Barakallahu fikum. Tayyib. Aywa. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan tentang naqdus sahifah, runtuhnya pemboikotan. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.